Pamane ngelayani bojo niku apik napa elek? Apik. Kok jenengan boten ngelayani? Lho kok malah kesel iki lho pira iki? Kan Gus Miftah mon nate matur, lak kesel yo prasmanan. Pripun niku prasmanan buka dhewe tutup dhewe. Ngono lho malah kesel. Lah wong lanang duwe bojo diajak kelon kok jawab kesel, itu kesempatan. Berarti lak kesel njaluk digoleke kanca. Nggih napa mboten, Bu? Lak jenengan kesel berarti siap-siap digoleke kanca. Purun digoleke kanca? Lah mboten purun yo aja jawab kesel. Mila wong wedok sing ngapi niku lak karo wong lanang, wong wedok sing nyah-nyoh. Ngono kok malah jawab kesel iki lho. Ora kena. Aja jawab kesel ya. Soale lak awakmu jawab kesel, engko bakal digolekke kanca. Lah aku ana bojo jawab kesel seneng aku. Oke, golekke kanca. Sing antri oke, Cih. Padahal. Ora kaya awakmu. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggap kanca. Wah. Lele iki omong apa iki? Tuku bayam ning Yogyakarta. Apa? Heh? Oh, enak matamu kok enak enak. Jadi la ono perkawis apik jenengan orang lakoni kok atine ayem-ayem mawon kuwi bahaya. Kok atine belas orang menyesal. Umpamane ono pengajian ki perkara apik. Kok ndelalah jenengan orang mangkat. Begitu orang mangkat kok atine ra gelo kuwi berarti atimu bosok. Lho, gampang mawon. Ning yo kowe ora nutupi bokonge kae, Bro, ibu-ibu kae mesake. Kayak kira ini pengen nyawang raiku, tapi pengen nyawang bokongmu. Eh? Oh nganti nginjen. Napa nih? Begi malah ngatur-ngatur kiai ngapa toh? Ora urune cerewet. Dan sifat itu aku pengen cacah nom iki sing melu-melu Gus ngaji. Kowe mok gawe semangat. Kula wingi ngaji teng balik papan niku, Pak. Kula wingi teng Kalimantan lak 8 hari. Pangkalan Bun, Banjarmasin, Tanah Bumbu, Batu Licin, Kota Baru, balik papan, Samarinda, Kutai Kartanegara. Pas Gus Miftah ngaji teng balik papan. Niku ning ngarep panggung niku, Bu. Niku ana mbak-mbak katoke bolong-bolong nika, katok jin bolong-bolong ora jilbaban kaosan tok. Ajeng mlebu teng lokasi pengajian niku dilarang karo panitia. Gak boleh, gak sopan. Ndelalah kula ngerti, ora celuk, ora apa-apa. Ora apa-apa kon ngaji ora apa-apa. Akhire melu ngaji teng arep panggung. Anda tahu mereka itu siapa? Ini dulu anak-anak pekerja dunia malam. Tapi mergo ngefan kali pengajian teng YouTube Gus Miftah, niku akhirnya nopo? Akhirnya menyatakan berhenti dari pekerjaannya, kemudian membuat cucian motor. Cucian motornya jenenge nopo? Cucian motor janda muda. Nyuci motor, pakaiannya rodok seksi. Akhirnya wong mas-mas niku kata sing nyucake motor mriku. Niku dikritik kali wong-wong sing sok suci niku. Kowe ra nyuci motor tapi ngumbar aurat. Kula jawab, caramu ra ngono, aja mau onek-onekke. Itu sudah ada kebaikan yang tadinya kerja di dunia malam sudah ditinggalkan ganti gawe cucian motor. Alon-alon ngoten lho. Aja apa-apa disalahke apa-apa, ora entuk, ora rampung. Mila udan apa niku? Udan. Niku wae peraturane saking Pak Habib lah udan pengajiane bubar nggih. Serap apa-apa mung udan banyu nggih. Sing orang Yob kula dongake muga-muga kelebus. Wis tak ngadeg mesake sing mriko kula. Napa? Kacamatane ngapa? Dibuka. Kowe nafsu banget karo mataku iki ngapa? Yo. Ih, di tanggin dong, gin tanggin dong. Oh no, menungso kaya ngono. Jenengmu sapa, Yu? Sri. Sri dan Budi cocok. Bud-bud kowe lho kene, Bud. Bener. Bud-bud kowe lho kene, Bud. Kowe kene, Bud. Eh, kowe lho kene lho. Kowe kene. Nah, lho kene. Ah, kene, kene. Iya. Ya Allah, satukanlah di antara keduanya. Sebagaimana engkau satukan dengan sebagaimana engkau satukan antara Rama dan Sinta. Iki lan duwe anak mesti jenenge Gudel. Tapi mirip ya wajahnya caloro iki. Katanya berjodoh. Dadi ning ngarep panggung niku ana mbak-mbak seksi ajeng mangkat ngaji, kale panitiane dilarang. Jangan masuk pakaian seksi kok melu ngaji. Kulo celuk wis ra apa-apa. Reneo. Ternyata bocah niku niku anak-anak dunia malam yang sudah meninggalkan pekerjaannya, sakniki gawe cucian motor jenenge cucian motor janda. Niku teng Kota Balikpapan. Wasilahe ninggalke dunia malam nopo? Mergo bendino nonton YouTube Gus Miftah. Niku mawon tasih dikritik macam-macam. Kula kandha aja mok kritik ora popo. Alon-alon insyaallah berubah. Mila kok jenengan ada kebaikan-kebaikan yang seharusnya diikuti kok malah ditinggalkan dan hatinya tidak menyesal. Itulah tanda-tanda min alamati mauti kolbih, atine mati. Gampang mawon. Nomor loro ciri-ciri ini apa? Waman lam yang dam ala fi'lil maksiyah, berbuat kemaksiatan atine ora menyesal. Ayo, saya kira takon ro mas-masih codot-codot iki. La ono cewek seksi wayu atau macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Apa macan tutul, manis cantik turunan Bantul. Begitu matamu ndelok, kira-kira bar ndelok bocah seksi kuwi atimu ayem apa menyesal? Ayem. Eh, codot-codot kae tak apa-apa. Kuwi lho ana cewek seksi matamu ndelok, bar ndelok cewek kuwi atimu ayem apa menyesal? Kuwi berarti atimu bosok. Lah sing jawab menyesal kaya aku ngerti terusane apa. Aku menyesal, Gus. Lah napa? Menyesal ngopo mung delok tok. Kalau itu terjadi, berarti atine awake dhewe iki elek le. Lah kula tau takon karo lonte niku, teng sarekem niku. Nduk, nggih, Bah. Bocah-bocah niku lak nyeluk kula teng sarekem niku kabeh abah. Jujur, kowe labar kelon nglayani tamu ke atimu menyesal apa enggak? Gue menyesal, Bah. Wong kula niku nggih sok ngaji kok. Wong kula niku lak nunggu tamu teko niku kula nggih maca selawat kok. Sampai nate sing wonten curhat nampa tamu menjelang adzan subuh. Nembe ajeng kelon krungu adzan subuh. Niki Mbak EPS ka matur karo tamu kok. Mas, depending dulu ya. Lah napa Mbak ngenteni adzan subuh rampung. Begitu rampung adzan subuh, tamune langsung bayar rasido dikeloni. Wis Mbak rasido wae, ngopo? Nafsuku ilang gara-gara krungu adzan. Aku wis ra iso ngaceng gara-gara krungu adzan. Ayo. Jajal. Berarti orang yang berbuat maksiat itu hatinya masih punya kebaikan. Itulah kenapa kemudian ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, Mahual ismu dosa niku napa? Dosa niku napa? Dosa niku lak ana kiai ngaji boyoke lara kok ngadeg terus kuwi dosa. Lungguh, oke. Mboten niku. Lara boyoku. Wis boyoke lara, panas rono kipas angin kuwi dosa kuwi. Rikala Kanjeng Nabi ditangleti, ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, mahual ismu, dosa niku napa? Jawabane Kanjeng Nabi napa? Al ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Yang namanya dosa itu satu perbuatan ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Kuwi namanya perbuatan dosa. Enggak ada orang itu berbuat dosa atine nyaman. Ayo le. Kowe bar tumindak dosa umpamane. Umpamane kowe bar AIDS. Apa kowe akibat intim dengan sabun? Wow. Lunyu matamu kok lunyu. Ngomong apa cah kok. Lunyu iki lho. Jijiki lah. Jawabane lunyu iki lho, mau apake? AIDS akibat intim dengan sabun. Lah nang luar negeri niku AIDS akibat itunya dipakai sembarangan. Maka harus ada AIDS yang ketiga, ada iman dijamin selamat. Yang namanya perbuatan dosa itu apa? Satu perbuatan ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman. Ayo, saiki ibu-ibu tak takoni. Lah jenengan didawuhi bojone mbantah ngelawan. Niku atine jenengan ayem napa mboten? Rumangsa gelo napa mboten? Kuwi berarti atimu waras. Tapi lah atimu ora rumangsa gelo, atimu ora waras. Mila sekali-kali wong lanang niku aja ngajak padu wong wedok, Pak. Wong lanang padu nglawan wong wedok iso menang niku ampuh. Imbange wis top. Lho tenan. Wong lanang ki padu karo wong wedok iso menang, kuwi hebat. Seri mawon wis hebat, wis ampuh. Ora mungkin. Wong wedok ki kelemane siji, wong lanang kelemane siji, rungono kupingmu. Napa kelemane wong wedok? Kelemane wong wedok niku terlalu banyak mengingat. Kelemane wong lanang terlalu cepat melupakan. Wong wedok niku nyuwun sewu, terlalu banyak mengingat. Jadi wong lanang aja sekali-kali duwe salah karo wong wedok. Sekali kuwi duwe salah karo wong wedok le, tak kandhani. Seumur hidup bojomu kelingan. Nggih napa mboten, Bu? Ah, mbok tenan. Kowe saiki berbuat salah tahun 2000. Tahun 2020 padu jek kelingan. Wong wedok dilawan. Dungket-dungket meneh. Apa meneh bojomu sifatnya kaya dokter gaweane mriksa-mriksa alah modar-modar kowe. Wong wedok lak senengane saiki kaya dokter. Apa-apa diperiksa. Sak diperiksa, dompet diperiksa, HP diperiksa. Mila kathah wong lanang ingkang OTT, apa operasi tangkap tangan, modiar. Ambiar. Sing wedok lunga, sing lanang telepon. Mah, pengen gawe kopi. Kopine ning ndi? Gulane ning ndi? Aku ning dapur. Gulane sing ndi? Gulane ning rodong sing ana tulisane garam, uyah. Ah sing lanang protes. Lah piye to? Wong gula kok ditulisi uyah. Ya padha karo apamu to, Pak? Padha karo awakmu ning HP-mu. Siti kok mau jenengi Habib. Iya. Siti kok dijenengi Habib.